dengan alasan tidak terjangkit, ini bukan alasan yang logis atau tidak alasan yang agamis, ya, yang merupakan tuntunan agama. Ini prinsip kita, dan selalu berkonsultasi dengan gugus, dengan sekarang satuan tugas, ya, dan berupaya untuk mendukungnya dengan tuntunan agama yang memang tidak akan bertentangan, yang baik dari apa yang ditetapkan oleh akal-akal manusia yang bijaksana dengan tuntunan agama. Akal yang sehat tidak bertentangan dengan agama. Apa yang ditetapkan oleh akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama, apalagi yang berkenaan dengan kemaslahatan umum. Alhamdulillah, sangat besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak tetesan air mata keharuan sebagaimana yang saya dengar, ya, dari orang-orang yang mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala kembali untuk beribadah di rumah Allah dalam yang biasa mereka lakukan dahulu. Subhanallah, cinta kepada rumah Allah ini ciri orang yang beriman. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi, berikan payung nanti ketika tidak ada sarana untuk berteduh. Karena matahari didekatkan, Allah berikan pernaungan, Allah berikan perlindungan untuk 7 golongan manusia. Ya, dalam hadis ini. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang rajul di sini bukan hanya laki-laki, walaupun artinya laki-laki, tetapi termasuk perempuan, wanita. Laki-laki ini bukan hanya yang tua-tua, bukan hanya yang muda-muda, semua, ya, dari anak-anaknya, yang muda-mudanya, yang tua-tuanya, di mana kalbu mereka selalu terpaut dengan masjid. Jadi rasa keharuan, kerinduan yang terluapkan ketika sudah berada di rumah Allah, walaupun kemarin-kemarinnya kita berada di rumah Allah, tapi beda. Di mana dahulu kita biasa berada di lantai awal ini beribadah, berbeda dengan lantai dua. Yang pertama naik tangganya, ya. Yang pertama naik tangganya, walaupun di situ ada tambahan pahala, mengangkat takbir pertama pasti ngos-ngosan, ya. Ketika kita naik angkat takbiratul ihram, nah, kita pasti ngos-ngosan karena baru saja naik tangga. Mungkin di sini letak tambahan pahalanya, tapi rasa nikmatnya beribadah tentu tidak akan sama ketika kita dahulu beribadah di tempat yang seperti ini. Semoga hari ini hari yang berkah, hari yang paling mulia dalam satu tahun, hari Arafah, ya, hari yang termulia dalam satu tahun, dan dia salah satu dari 10 hari awal Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmu Arafah. Sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Nabi yang menyatakan demikian. Dia salah satu dari 10 hari yang terbaik di dunia dalam satu tahun. Ya, itu 10 hari yang terbaik. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi SAW dalam hadis yang lain, yaitu tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut. Apapun amal solehnya. Dan sekarang kita masih tersisa 2 hari ini dan esok hari raya. 8 hari telah kita lalui. Banyak ibadah yang kita kerjakan tentunya. Dan masih ada kekurangan-kekurangan. Kita memohon apa yang kepada Allah, apa yang telah kita kerjakan menjadi amal yang diterima oleh Allah, menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah, yang nanti akan menggembirakan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini hari yang paling utama untuk berpuasa. Hari yang paling utama untuk berpuasa. Ya. keutamaannya luar biasa. Nabi SAW bersabda, ahtasibu, ketika ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau menjawab, ahtasibu ala Allah an yukaffir sanata allati qablaha wassanata allati ba'daha. Aku berharap Allah mengampuni dengan puasa satu hari itu, ya, satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya. Siapa yang tidak menginginkan ampunan dosa? Ya, semua kita. Karena semua kita orang yang berdosa. Semua kita orang yang banyak dosa. Jangankan dosa kecil, dosa besar kita tidak terhingga. Banyak kewajiban-kewajiban yang kita lalaikan. Banyak dosa, pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah kita kerjakan, kita langgar, ya. Maka para ulama memang berbeda pendapat tentang pengampunan dosa dengan puasa satu hari ini. Ada yang mengatakan dosa-dosa kecil, hanya dosa-dosa kecil saja, dan itu pun sudah luar biasa. Bayangkan dosa kecil kita berapa dalam satu tahun itu. Berapa? Tidak mungkin terhitung. Satu hari saja, ya, sekian banyak dosa kecil kita, apalagi satu tahun. Satu pekan saja, sekian banyak dosa kecil kita, ya, apalagi satu tahun. Kemudian satu tahun berikutnya, dari dosa-dosa yang akan kita lakukan, dari dosa-dosa kecil, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa satu hari. Kemudian dia salah satu dari ibadah yang termulia juga, sangat dicintai oleh Allah karena berada di salah satu dari 10 hari yang termulia tadi, dan bahkan dia yang termulia dari 10 hari. Dia yang termulia dari 10 hari itu, hari Arafah. Makanya puasanya sebegitu besar keutamaan dan kemuliaannya. Dan ibadah yang paling utama di hari ini, di samping amalan yang fardu, ya, amalan yang fardu, salat yang tadi telah kita kerjakan, salat subuh fardu, tidak akan tertandingi oleh salat subuh di hari-hari yang lain di 10 hari ini dan di hari-hari yang lain dalam satu tahun. Ya, kemudian salat zuhurnya nanti, asarnya, maghribnya, isyanya. Kemudian ibadah-ibadah fardu yang lain, kewajiban-kewajiban, ya. Meninggalkan dosa besar fardu, menjauhi dosa besar fardu. Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dosa-dosa besar. Ini wajib. Dan ini kita usahakan di hari ini sebagaimana kita telah berusaha di hari-hari yang lain, tetapi keutamaan menjauhi dosa besar di hari ini tentu tidak akan ada yang menandinginya. Kemudian amalan-amalan yang sunnah, amalan yang sunnah seperti puasa yang tadi telah kita jelaskan, kemudian sholat-sholat sunatnya, ya, kemudian zikir dan doanya, bacaan Al-Qur'annya, dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu kita ingatkan. Dan wallahu ta'ala alam, karena dia puasa sunnah, maka masuk dalam kategori penjelasan para ulama bahwa dia boleh dimulai walau setelah subuh, ya, boleh dimulai walau setelah subuh. Bagi yang mungkin belum berencana, ya, dari tadi malam, maka dia boleh dari saat sekarang ini berniat untuk berpuasa di hari ini, ya, untuk berniat dan berpuasa di hari ini, karena dia masuk dalam kategori puasa sunnah, ya, puasa sunnah, ya. Dan memang para ulama juga dalam puasa sunnah ini menjelaskan tentang rincian berniat di pagi hari itu, tetapi kita berharap semoga dengan belum terbitnya matahari dan masih baru selesai salat subuh, ya, mudah-mudahan termasuk dari bolehnya berniat semenjak atau walau setelah terbit fajar atau setelah selesai salat subuh. Maka hari ini kita usahakan untuk berpuasa dan juga memperbanyak takbir, karena memang syiar takbir semenjak hari Arafah ini sudah disunahkan untuk di kumandangkan, untuk diucapkan oleh jemaah haji semenjak tanggal 9 Zulhijjah, ketika mereka berangkat dari Mina menuju Arafah, maka sudah disyariatkan untuk mensyiarkan takbir. Dan syiar takbir, takbir mutlak itu semenjak masuknya awal Zulhijjah, untuk memperbanyak takbir kapanpun dan dimanapun. Ya, dan di yang paling dianjurkan adalah dimulai hari ini, dan akan disiarkan juga takbir muqayyad yang berkenaan atau yang diucap dilakukan setelah selesai salat fardu. Setelah selesai salat fardu. Ini perlu, ini yang mungkin perlu kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi. Kita masuk ke pelajaran kita. Membaca kitab Sahih Muslim, kitab As-Salam bab yang ke-23 atau Kitabut Tibb, kitab pengobatan bab yang ke-8 yang berbunyi la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, tidak mengapa ada bacaan ruqyah selama tidak terkandung syirik. Tidak mengapa bacaan ruqyah selama tidak terkandung dalamnya kesyirikan. Dan satu, dan hadis yang pertama, setelahnya jawazu akhdhil ujrati 'ala ruqyati bil qur'ani wal adhkar, bolehnya menerima upah dari meruqyah baik dengan bacaan Al-Quran ataupun dengan zikir-zikir atau ruqyah-ruqyah yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, boleh mengambil upah dari meruqyah dengan Al-Quran dan zikir-zikir. Hadis yang pertama, cerita Abu Sa'id Al-Khudri telah kita baca pada pertemuan yang lalu, di mana beliau dalam perjalanan. Sebenarnya orang yang meruqyah itu Abu Sa'id sendiri. Ya, sebagaimana jelaskan dalam riwayat lain, walaupun di situ dia menceritakan orang. Maksudnya dia menceritakan seseorang, padahal yang melakukan adalah dia. Ya, dia yang bersama rombongan dalam perjalanan tersebut dan hendak singgah bermalam di sebuah pemukiman atau perkampungan, ternyata tidak diterima. Mereka hendak melanjutkan, tiba-tiba ada berita bahwa pemimpin kampung tersebut tersengat atau disengat oleh binatang yang berbisa. Akhirnya mereka diminta untuk meruqyah. Ditanya, apakah ada di antara kalian orang yang bisa meruqyah? Kata salah satu dari mereka, ini cerita saya, kata salah satu dari mereka, bisa, ada. Dan orang yang menyatakan ini adalah dia, walaupun dia tidak terus terang di sini menyatakan bahwa dia yang melakukannya. Jadi cerita Abu Sa'id, dan dia baca Al-Fatihah saja sembuh. Ya. Ya. Sembuh, dan mereka memberikan upah beberapa atau sekumpulan kambing, beberapa ekor kambing, dan ia tidak menerimanya. Ia tidak menerima upah tersebut. Bukan tidak menerima, tetapi menunda dengan mengatakan, saya tidak akan menerimanya sampai saya menanyakan kepada Nabi SAW tentang hukumnya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, dari mana engkau tahu, setelah mendengarkan ceritanya bahwa dia membaca Al-Fatihah, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Ini yang kita ambil kesimpulan, dan ini disimpulkan oleh para ulama, bahwa Al-Fatihah itu adalah salah satu mantra. Nah, mantra untuk usaha pengobatan, mengharapkan kesembuhan, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, upahnya tadi, ini yang berkenaan dengan bab. Boleh menerima upah tadi. Walaupun Abu Sa'id Al-Khudri tidak menetapkan sebelumnya, dan tidak membayangkan akan ada upah. Ya. Tidak akan ada upah. Akhirnya diberikan upah beberapa ekor kambing. Lalu dia tanyakan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan dalam hadis yang pertama itu, khudu minhum, ya terimalah dari mereka upah tersebut. Kemudian Nabi mengatakan wadribu li bisahmin ma'akum, dan berikan saya saham bersama kalian, maksudnya untuk menegaskan bahwa menerima upah dari membacakan surah Al-Fatihah atau membacakan surah Al-Fatihah sebagai sebagai mantra atau ruqyah boleh menerima upahnya. Ini Nabi SAW bukan hanya sekadar mengatakan terimalah oleh kalian, tetapi bahkan beliau mengatakan beri saya bahagian dari upah tersebut, agar para sahabat semakin yakin tentang bolehnya menerima upah dari membaca Al-Quran untuk pengobatan. Kemarin juga kita sampaikan bahwa dari hadis ini para ulama ya berdalil bolehnya menerima upah dari mengajarkan Al-Quran, tahsin, tahfidz, boleh menerima upah dari menjadi imam yang kerjanya kan di samping membimbing atau memimpin sholat, dia juga membacakan Al-Quran. Ya, makanya untuk memilih imam itu kan Al-Qurannya yang menjadi penting. Ya ummukum aqra'ukum li kitabillah, yang akan dipilih menjadi imam di antara kalian yang paling menguasai Al-Quran. Jadi nanti terkadang nilai atau standar upahnya ya untuk imam ini dari hafalannya juga. Ya, sangat erat hubungannya dengan hafalannya. Ya, makanya di Arab Saudi sana standar imam hafal 5 juz misalnya, dengan imam yang standarnya hafal 30 juz berbeda gajinya. Ya, berbeda gajinya. Jadi di sini juga para ulama membolehkan menerima upah dari bacaan Al-Qur'an di samping mengajarkan tahsinnya, tahfidznya, atau juga menjadi imam, dan bahkan mereka juga mengkiaskannya kepada azan, ya, menjadi muadzin. Al-Quran saja boleh menerima upah, apalagi hanya sekedar mengumandangkan azan. Ya, tentu tidak sama lafaz Al-Quran dengan azan. Ini juga mereka berikan hukum membolehnya mengkiaskan kepada hadis ini, atau mengkiaskan dari hadis ini. Itu hadis yang pertama kesimpulannya, dan kita lanjutkan hadis yang kedua nomor 5677. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar wa Abu Bakar bin Nafi' kilahuma an Gundar Muhammad bin Ja'far أن شعبة أن أبي بشر بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه وينفل ويتفل فبرأ الرجل. Ini ada tambahannya, ada tambahan, bukan hanya sekedar membaca. Ya, ini juga hadis Abu Sa'id. Jadi dia bercerita tentang apa yang ia perbuat. Ya. Apa yang dia perbuat, karena yang mengobati, yang membaca tadi adalah dia. Cuma dia tidak terus terang mengatakan bahwa saya. Dan ini mungkin kebiasaan orang-orang yang khawatir ketika menceritakan amalannya, ditimpa oleh riya. Dikenai oleh riya. Ya. Menceritakan amal saya begini, saya begini. Mereka sangat jauh dari cerita-cerita yang seperti ini. Ya, kalau ingin menyampaikan faedah, yang faedah itu di mereka yang melakukan, mereka menceritakan orang ketiga bahwa sefulan dan tidak mengatakan saya, padahal pelakunya dia. Dan ini banyak dalam hadis-hadis para sahabat Nabi SAW. Hadis Abu Sa'id di sini ada tambahannya, sanadnya yang baru, ya, sampai kepada Abu Bishr yang memang ada pada sanad yang pertama. Abu Bishr, ya, sampai Abu Bishr, dari Abu Bishr kepada Abu Sa'id sama dengan sanad yang sebelumnya. Dari Imam Muslim ke Abu Bishr ini berbeda. Ini jalurnya yang lain. Ya, ya. Kemudian perbedaannya dalam antara lafaz hadis yang tadi dengan yang sekarang, kalau tadi dia membaca Fatihatul Kitab. Ya. Faraqahu bi Fatihatil Kitab. Maka dia meruqyahnya dengan Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Di sini faja'ala yaqra'u ummal Quran. Di sini kita ambil faedah yang pertama adalah nama surah Al-Fatihah. Di sana Al-Fatihah, di sini Ummul Quran. Ya. Ini nama yang lain dari surah Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Dan memang Al-Fatihah adalah surat yang termulia dari 114 surat dalam Al-Quran. Dia yang termulia, ya, dia yang termulia, dia yang paling utama adalah surah Al-Fatihah. Maka dinamakan dengan Ummul Quran. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwa kandungan Al-Quran itu seluruhnya ada disari di surah Al-Fatihah. Intisarinya di surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah. Disimpulkan oleh Allah, ya, di surah Al-Fatihah. Ini termasuk juga makna induk. Dari makna induk. Makanya di Al-Quran itu ada penjelasan tentang jalan kebenaran yang membawa ke surga, dan ada penjelasan tentang jalan yang menyimpang dari jalan ke surga. Jalan yang menyimpangkan dari jalan ke surga itu dua. Yang pertama, kesalahan pada ilmu, yang tidak ada ilmu. Yang kedua, kesalahan pada amalan. Orang yang berilmu dan tidak beramal menyimpang dari surga, dari jalan surga. Orang yang beramal tanpa ilmu juga tidak jalan surga. Jadi itu kesimpulannya. Semua ayat Al-Quran ke situ, apa kesimpulannya? Itu jalan yang lurus yang membawa ke surga, yang diminta oleh orang-orang yang beriman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang membahagiakan hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak, yang membawa ke surga, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jadi orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ini sudah ada, manusia-manusia. Kalau mereka sudah berjalan dan sudah sampai finishnya, artinya sudah sampai selama hidup mereka berjalan di atas jalan yang lurus, maka orang-orang yang datang setelah mereka tidak perlu lagi meraba-raba, sudah ada orangnya. Kecuali kalau itu fiktif, memang sulit untuk menetapkannya. Sekarang sudah ada orang-orang yang telah berjalan di atas jalan yang lurus. Maka diminta oleh orang yang beriman, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Para nabi, ya, siddiqin, syuhada, salihin. Ditafsirkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Kemudian, jalan yang menyimpang tadi, dan semua kesesatan di dunia ini, tidak akan lepas dari dua itu. Semua kesesatan. Ya, penyebabnya adalah ilmu ada tetapi tidak memberkahi, tidak bermanfaat. Ya, ilmu ada. Orang yang berilmu sesat karena dia belajar agama bukan untuk diamalkan, bukan untuk memperbaiki diri. Bukan untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, hanya untuk mendapatkan popularitas, mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia. Sementara yang kedua, orang yang memang ingin dekat dengan Allah, ingin menuju kebaikan, ingin menjadi hamba yang terbaik, tapi tanpa ilmu, ya, lalai dalam mencari ilmu yang membawa ke surga. Inilah kesimpulannya. Jadi itu sebab di antara sebabnya, Al-Fatihah itu dinamakan dengan apa? Ummul Quran. Yang pertama, dia memang surat yang termulia. Yang kedua, kandungannya merupakan kesimpulan Al-Quran, maka dinamakan dengan Ummul Quran. Kemudian ada satu nama lagi dari surah Al-Fatihah yang kita dapatkan dari hadis-hadis, dari dua hadis ini. Apa? Ruqyah. Ruqyah. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu ruqyah? Itu namanya. Dia fungsinya dan juga sekaligus namanya. Jadi sudah tiga nama surah Al-Fatihah yang dari hadis yang kita pelajari ini. Kemudian tambahan dari cara mengobati dengan Al-Fatihah ini di riwayat yang sekarang, dan itu disetujui oleh Nabi. Kalau cara yang dilakukan oleh Abu Sa'id ini salah, ketika ia ceritakan kepada Nabi, Nabi memberikan catatan. kamu baca Al-Fatihahnya benar, cuma kamu meludahnya, di sini ada meludahnya, itu keliru, perbaiki. Tidak ada. Tidak ada Nabi melakukan itu. Berarti Nabi merekomendasi cara mengobati dengan Al-Fatihah yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia di sini, وَيَجَمَعُوا بُزَاقَهُ. Kemudian dia kumpulkan buzak. Buzak sama dengan busok. Ya, perbedaannya cuma hurufnya. Wazannya, bacaannya sama buzak dengan busok. Cuma perbedaan antara dua kata itu, zai dengan sod. Mananya sama. Timbangannya sama. Ba-nya berbaris dhamma. Sod dengan za-nya, zai-nya berbaris fathah. Setelahnya ada alif. Kemudian di ujungnya qaf. Maknanya sama, yaitu ludah. Ya, yaitu ludah. Jadi dia kumpulkan ludahnya dalam perjalanan padang pasir. Orang juga mungkin air minum kekurangan, ludahnya juga mungkin kekurangan. Maka dia berusaha untuk mengumpulkan di dalam mulutnya ludah. Kalau kita sekarang ini tidak payah ya, berbicara aja keluar ludah. Ya. Saking banyaknya ludah di mulut kita. Dia dalam perjalanan padang pasir, ya. Biasanya dehidrasi ya, kekurangan cairan, apalagi kurang mereka, maka butuh mereka untuk istirahat agar cairan kembali ya. Jadi beliau membutuhkan untuk mengumpulkan ludahnya. Ini maksudnya. Wa yajma'u buzaqahu, setelah terkumpul ludah di mulutnya, wa yatfilu. Ya, yatfilu. Artinya maka dia menghembus. Itu yang kemarin kita sampaikan, bahwa menghembus itu adalah tiupan yang halus. Jangan menghembus dengan tiupan yang keras, ini ludah semua isinya. Ya. Ya, tapi dengan tiupan yang halus nanti bisa jadi anginnya saja, kemudian juga diharapkan ada campuran air ludahnya. Karena memang air ludah itu termasuk paketnya dalam pengobatan. Sebagaimana mantra yang kita pelajari, nanti selesai kitab tip ini kita semua bisa jadi dukun ya. Mantra, kena belajar mantra. Yang kita pelajari, Nabi SAW meletakkan ujung lidahnya, ujung tangannya, tunjuknya di lidah. Jadi ada hubungan air ludah itu. Maka dalam lafaz mantranya Nabi mengatakan, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina. Jadi zat tanahnya kemudian bercampur dengan ludah. Jadi ludah itu termasuk, makanya ada tiupan. Kalau bukan dengan cara yang itu, tiupannya ada ludahnya. Dan cara seperti ini yang diambil para tukang, yang oleh dukun-dukun yang mengobati. Walaupun mantranya banyak unsur syiriknya, di sini letak kebatilannya. Dan bahkan berta'amul, berinteraksi dengan dunia lain. Bisa jadi ya, dukun-dukun itu biasanya interaksinya dukun. Walaupun mantranya ada, ludahnya juga, tiupannya juga ada. Karena Allah SWT jelaskan bahwa bahkan tukang sihir pun ada ludah-ludahnya, ada tiupan-tiupannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ada tiupannya. Dan memang dalam pengobatan mantra-mantra ini memang ada paket tiupannya. Makanya itu yang dipahami oleh Abu Sa'id, dia kumpulkan ludah dalam mulutnya, kemudian dia meniup ya, yang nanti akan membawa sebagian kecil dari ludah yang terkumpul bersama tiupan tadi, dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dengan tiupan tadi ya, fabara ar-rajulu, kepala suku tadi sembuh. Jadi bukan yang menyembuhkannya itu adalah bacaannya, dan juga bukan ludahnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Ya. Bara ini sembuh, dan yang tadi adalah sebab. Dan sebab ini ungkapan orang semuanya itu. Kita hanya berusaha, yang menyembuhkan tetap Allah, tapi caranya ini yang penting kita ketahui. Ya, caranya apakah melanggar agama dan bahkan menjerumuskan kepada kesyirikan atau tidak. Ya. Kalau ungkapan itu benar, bahwa Allah yang menyembuhkan. Semua mengatakan. Semua dukun mengatakan itu kepada pasiennya. Ya. Tetapi ketika dia baca mantra, mantranya ada unsur kesyirikannya. Ada memanggil nama-nama dari nama-nama jin, memanggil nama-nama dari orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. ada permohonan, ada permintaan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Ya. Meminta kepada Allah untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapannya pertama kan Allah yang menyembuhkan, tapi dia meminta kepada selain Allah untuk menyembuhkan. Sudah bertentangan antara pengakuannya dengan perbuatannya. Nah, ini yang dihindarkan, diperingatkan oleh Nabi SAW. Ya, ini yang diperingatkan dalam bab yang telah kita pelajari dan tadi sempat kita bacakan juga. Kalau bacaan mantranya terhindar dari unsur-unsur seperti tadi, maka boleh. Ya, walaupun bukan dari Al-Quran, bukan dari mantra-mantra yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang ditambahan sekarang ini. Pertama adalah tentang nama Al-Fatihah yang baru, Ummul Quran. Kemudian juga At-taflunya, At-tafalu, yaitu meniup dengan campuran sedikit air ludah. Kita pahami caranya seperti itu. Ya, dia bukan meludah dan juga bukan meniup. Bukan meludah, yaitu mengeluarkan air saja tanpa tujuannya mengeluarkan angin. Dan bukan juga meniup yang tujuannya angin, bukan ludah, tetapi angin yang berdominan cuma ada campuran air ludahnya. Ini yang namanya taflu. Ya. Kemudian an-nafathu dalam riwayat yang lain. Ini hadis yang kedua. Masih hadis Abu Sa'id, cuma ada sedikit tambahannya tadi. Wallahu a'lam. Kemudian hadis setelahnya, 5678. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, qala haddathana Yazid ibn Harun, قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين. Itu yang pernah kita sampaikan bahwa Sirin, keluarga Sirin ini keluarga perawi hadis ulama. Ya, ini Muhammad bin Sirin yang meriwayatkan dari abangnya Ma'bad ibn Sirin, dan dia punya saudara perempuan juga perawi hadis, muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Hafsah bintu Sirin. Ya, Hafsah bintu Sirin. Ada satu lagi saudaranya, saya lupa namanya, juga perawi hadis, yang nama mereka sampai hari ini dibaca oleh orang. Kita sekarang membacanya, padahal mereka hidup pada abad kedua Hijriah. Ya, 1300 tahun yang lalu. Ya, 1300 tahun yang lalu mereka, dan sekarang nama mereka masih disebut-sebut, dan bahkan dihafal oleh para ulama, nama orang tuanya, nama kakek yang pertama, kakek kedua, kakek tiga, dari suku mana, dari negeri mana, lahir kapan, ya, kemudian mulai belajar agama, kapan menghafal Quran, seberapa lama mereka hafal Quran, kemana saja mereka pergi untuk berguru mencari hadis, itu ditelusuri oleh para ulama dan dihafal. Ya. Setiap mereka menelusuri, mereka mendoakan kebaikan, karena mereka yang membawa, kalaulah mereka tidak ada, maka hadis Nabi tidak akan sampai kepada kita. Ya, kalau mereka tidak mencarinya, kemudian meriwayatkannya pula kepada murid mereka, tidak akan sampai hadis. Ya. Jadi hadis itu luar biasa. Ini salah satu penjagaan untuk agama ini. Bahwa hadis Nabi itu didapatkan dengan sanad. Dan untuk prosedur penerimaan sanad ini juga luar biasa ketatnya. Seleksinya sangat ketat. Tidak akan tertandingi oleh seleksi-seleksi sekarang ini. Ya. Jangankan berdusta, mendustakan hadis ini, berdusta kepada sama manusia ini saja satu kali terdapat berdusta dia, karena ditelusuri hidupnya. Ya, satu kali kedapatan berdusta, maka hadis tidak terima. Berdusta sesama manusia, jangankan kepada manusia, kepada hewan saja berdusta tidak, sudah tidak ada minat orang untuk mengambil hadis, untuk mengambil hadis. Itu masalah agamanya, belum lagi masalah hafalannya. Orangnya agamanya baik, selamat dari dusta, tapi hafalannya, ya, hafalannya rusak. Ya. Ketika dia ragu-ragu saja, itu satu kali ragu itu sudah mulai memberi tanda-tanda kecil. Dua kali dia ragu, sudah membesar tanda tangannya itu, tanda tanyanya. Kalau beberapa kali ditemukan, didapatkan bahwa dia mengatakan saya ragu, maka orang para penilai perawi itu pun sudah memberikan derajat atau nilai tertentu. Makanya ada nanti bermacam-macam. Dia thiqah, dan thiqah ini juga ada tingkatan-tingkatnya. Thiqatun, thiqatun, thiqatun, thabtun, thiqatun, hafidhun. Ya. ada thiqah saja, di bawahnya ada soduk. Soduk ini pun juga ada tingkatan-tingkat, soduk yang begini, soduk yang begini. Ada yang lemah, lemahnya pun ada tingkatannya. Ya. Dhaifun yukhti, dhaifun la yuqbal. Banyak nilai-nilai yang mereka. Jadi standar penilaian perawi ini luar biasa. Makanya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, mereka benar-benar menyeleksi hadis perawi-perawi ini, sehingga mereka masukkan ke dalam kitab sahih. Bukan mereka hanya hafal hadis itu. Makanya Imam Bukhari itu menghafal 2000 hadis yang tidak sahih, atau sekian ribu hadis yang tidak sahih, dan menghafal hadis sekian ribu pula yang sahih. Yang sekian ribu yang sahih itu dia seleksi pula. Nah, maka dari yang sahih itu dia masukkan ke dalam kitab sahihnya yang terseleksi. Itu yang dipelajari pun ulama. Jadi intinya, kembali kita kepada keluarga Sirin tadi. Jadi dihafal, didengar tentang keluarga ini yang ternyata mereka orang-orang perawi-perawi hadis. An Abi Sa'idil Khudri. Jadi Ma'bad, abangnya Muhammad bin Sirin ini adalah murid dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, kata Abu Sa'id, nazalna manzilan fa'atayna mra'atun. Suatu ketika kami singgah di suatu tempat. Tiba-tiba datang seorang wanita. Fa'atayna imra'atun. Faqalat, kata wanita itu, inna sayyidal hayyi salim. Ludiga. Sesungguhnya sayyid, pemimpin al-hayy, kampung. Ya, kepala suku, kepala kampung. Salimun. Ya, jadi kata salim ini, kalau ditelusuri makna akar katanya, dia maknanya selamat. Ya, tetapi kata ini bisa digunakan dengan makna sakit. Ya. Ya, dengan makna sakit. Maksudnya sakit. Inna sayyidal hayyi salimun. Sesungguhnya pemimpin kaum atau pemimpin suku kami sakit. Kenapa dia sakit? Ludiga. Sakitnya disebabkan oleh sengatan hewan yang berbisa atau binatang berbisa. Kata wanita tadi bertanya, fahal fikum min raqin? Adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Faqama ma'ahu rajulun minna. Itu tadi. Maka kata Abu Sa'id, berdirilah, tegaklah di antara kami seseorang. Ma kunna nadhunnuhu yuhsinu ruqyah. Kami tidak pernah mengiranya dia pandai meruqyah. Ya. Ini beliau menceritakan anggapan saudara-saudaranya. Karena nanti mereka, karena yang orang ini kan dia. Ya. Jadi mereka tidak mengira, kawan-kawannya tidak mengira dia bisa meruqyah. Ya. Taunya ketika itu juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ruqyah ini bukan profesi untuk mencari keuntungan. Dia hanya kemampuan untuk mengobati diri sendiri. Ketika nanti dibutuhkan untuk membantu orang lain, baru nampak. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang telah kita pelajari, man istata'a minkum ayyam fa'a akhahu falyanfa. Siapa yang mampu untuk memberi manfaat dalam masalah ruqyah ini kepada saudaranya, silakan. Ini bukan untuk mencari keuntungan duniawi. Dia hanya sekedar untuk mendapatkan pahala dengan membantu saudara, membantu orang lain. Ini yang membuat orang tidak tahu bahwa Abu Sa'id Khudri ini bisa baca ruqyah. Ya. Ma kunna nadhunnuhu yuhsinu ruqyatan. Faraqahu bi Fatihatil Kitab fabara. Maka dia pun meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah dengan tambahan tadi, ya, meludah. Fabara, maka orang tadi pun sembuh. Fa'atauhu ghanaman, maka mereka memberinya kambing. Ya, bukan satu ekor, ya. Memberinya mereka kambing. Dalam hadis yang telah kita pelajari, qati'an, sekumpulan kambing. Karena yang sakit bukan orang sembarangan. Kalau orang biasa mungkin seekor, ya. Ini orang kepala suku, orang terkenal, orang terkemuka, pemimpin mereka. Ya. Wasaqawna labanan. Ini tambahan yang tidak ada pada riwayat sebelumnya. Dan mereka pun menghidangkan kepada kami minuman susu segar. Ya. Labanan, susu segar. Ya, segar kan waktu itu kan tidak ada apa, tidak ada kulkas. Ya. Jadi untuk susu ini diperah, langsung dikonsumsi, langsung diminum. Ya. Fakulna, Akunta tuhsinu ruqyatan? Maka kami tanyakan kepada yang meruqyah tadi, apa benar engkau ini pandai meruqyah? Faqala ma raqaituhu illa bifatihatil kitab. Kata yang tadi, saya tidak melakukan kecuali hanya baca Al-Fatihah saja. Qala faqultu la tuharrikuha hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yang tadi yang meruqyah, jangan kalian bertindak apa-apa terhadap kambing tadi. Jangan kalian lakukan apa-apa. Jadi jangan gerakkan, maksudnya jangan kalian ambil, jangan kalian apa, sampai kita berjumpa dengan Nabi. Kalau susunya mereka nikmati, sementara kambingnya mereka ragu, apa boleh menerimanya? Dengan dua kemungkinan yang kemarin kita telah jelaskan, kemungkinannya akan baca Al-Fatihah saja. Atau yang kedua, boleh enggak dengan Al-Fatihah yang kita menerima upah? Itu kemungkinan keraguan mereka. Ya. Fa'atainan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun menjumpai Nabi. Fadzakarna dzalikalah, kami ceritakan peristiwa itu kepadanya. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Nabi, maka na yudrihi annaha ruqyah, sama dengan tadi ya. Dari mana dia tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, itu bacaan mantra? Iksimu, bagi-bagilah, wadribu li bisahmin ma'akum. Jadi upah tadi diperintahkan Nabi untuk dibagi-bagi sesama mereka yang ada dalam peristiwa tersebut. Ya. Kemudian Nabi untuk menenangkan para sahabatnya juga meminta bahagian. Wadribu li bisahmin ma'akum. Tujuan Nabi ini bukan keserakahan, ya, mengambil keuntungan yang hasil jerih payah orang lain, tidak. Tujuannya bagaimana para sahabatnya itu benar-benar yakin bahwa itu boleh. Maka dia minta bahagian dari kambing yang didapatkan oleh para sahabatnya tersebut. Hadis terakhir di bawah bab ini, jamnya benar ya? Benar. 5679. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Wahb ibn Jarir qala haddatsana Hisham bi hadzal isnadi nahwahu. Kata Imam Muslim dengan membawakan sanad yang lain sampai kepada Hisham, dan Hisham ini ada pada sanad sebelumnya, ya, Hisham bin Hassan, ya, sampai kepada Hisham bin Hassan, dari Hisham bin Hassan sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri sama dengan sanad sebelumnya. Kemudian bunyi hadisnya nahwahu, hampir sama, ya, hampir senada dengan hadis yang sebelumnya. Hanya saja ghaira annahu qal faqama ma'ahu rajulun minna ma kunna na'binuhu biruqyatin, maka ma kunna na'binuhu. Kalau tadi nazunnuhu, hanya perbedaan kata-kata nazunnuhu. Kalau di sini nak binuhu, artinya sama, ya, menggunakan sinonimnya yang lain. Ya. Jadi inilah keindahan bahasa Arab. Dia banyak sekali kata-kata yang hampir senada maknanya. Dan dalam Al-Quran kita banyak temukan itu. Dalam Al-Quran kita banyak temukan, karena Al-Quran yang tidak terkalahkan sastranya. Sehingga banyak menggunakan, apalagi untuk ayat-ayat yang pendek yang diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Cerita-cerita Nabi Musa, cerita Nabi Adam alaihissalam, cerita para Nabi, terkadang digunakan sinonim-sinonimnya untuk menambahkan keindahan ungkapan cerita. Karena setiap cerita itu ada keindahannya. Walaupun ceritanya sama, kita dalam di dunia ini saja, ya, ketika kita mendengarkan satu cerita yang tertulis, ya, ceritanya ada kitabnya, ada bukunya, tetapi yang membacanya berbeda. Nah, nanti rasa kita menikmatinya berbeda pula. Kata-katanya sama, tapi intonasinya orang yang bercerita si A yang pertama biasa saja, tetapi ketika yang kedua itu seakan-akan masuk orang yang mendengarnya ke dalam ceritanya. Nah, ini rasanya berbeda. Begitu juga Al-Quran. Apalagi ditambah ada improvisasinya, ada penambahan-penambahan. Ketika cerita itu dibacakan yang tertulis, tapi di situ dari mulai dari intonasinya, gaya bahasanya, suaranya pun diberikan, kemudian dia tambahkan kata-kata yang lain atau dirubahnya kata yang ada di kitab dengan kata yang sinonimnya tetapi lebih indah, sehingga susunan akhir katanya itu sama. Nah, ini berbeda. Nah, jadi di sini ketika perawi menceritakan itu, di sana dia mengatakan nadhunnuhu, di sini dia mengatakan nabinuhu, tetapi karena ini riwayat dan amanah dalam menceritakan, dalam menyampaikan ini luar biasa, sehingga Imam Muslim ketika mendapatkan dari guru yang berbeda dengan lafaz yang berbeda, dia tidak mengambil kata yang sama walaupun maknanya sama, sebagaimana didapatkan dari sini itu ungkapannya, dan dapatkan dari si fulan ungkapannya berbeda walaupun maknanya sama, dia tidak akan mengambil ungkapan yang sama, dia akan ceritakan yang didengarnya. Nah, ini luar biasanya para perawi-perawi hadis ketika mereka benar-benar amanah dalam menyampaikan apa yang mereka dengar, walaupun untuk dua kata yang maknanya sama. Kalau kita kan sudahlah, gunakan kata yang sama kan tidak berbeda, hukumnya juga tidak akan berubah. Tapi karena memang hafalannya itu yang mereka sampaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa agama kita ini dengan hadis, dengan Al-Quran dan hadisnya memang sudah luar biasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang mempelajari baru merasakannya. Kalau kita hanya sekedar mendengar, tidak akan terasa oleh kita. Kita yang berkecimpung dengan hadisnya, yang sekian lama membaca-baca hadis-hadis Nabi, baru merasakan betapa lezat dan betapa nikmatnya membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesimpulan bab ini jelas ya, yaitu boleh mengambil upah ketika kita membacakan bacaan mantra dalam pengobatan membantu orang lain, walaupun catatannya tidak ada tarifnya. Karena tarif ini yang merubah niat kita. Ya. Kalau kita memang itu bisa membantu dengan cara itu, dan memang biasanya orang akan memberikan upah, bagusnya jangan sampai diberikan tarif, karena tarif ini ketika kita tahu tarif kita lebih rendah dari tarif orang lain, nah kita akan merasa besok akan saya naikkan lagi. Apalagi yang sembuh dari yang kita rukyah itu lebih banyak daripada yang di sana. Nah, saya harus dinaikkan ini. Nah, ini yang membuat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, ini kesimpulannya. Dan juga zikir-zikir yaitu yang diajarkan rukyah-rukyah oleh Nabi SAW. Kita sudah banyak mendapatkan rukyah-rukyah Nabi. Ya, dengan lafaz-lafaz yang berbeda, dan bahkan rukyahnya Malaikat Jibril ketika dia mengobati Nabi SAW, kita juga telah belajar dalam hadis Sahih Muslim, dan mungkin bisa kita manfaatkan untuk keluarga kita, untuk kita masing-masing, dan bila mana kita mampu membantu yang lain, silakan. Karena ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته